إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Alhamdulillah pada sekarang ini insyaallah kita akan melanjutkan penjelasan surat Al-Baqarah atau Lam Yakun menjadi Lam Yakun ya. Surat Lam Yakun atau surat Al-Baqarah. Surat ini tergolong surat Madaniyah. Wahia Madaniyatun artinya surat yang turun pada fase setelah hijrah. Dan kalau kita melihat isi-isinya, ini sudah terkait dengan Ahlul Kitab Yahudi Nasrani, yang itu jelas dijumpai pada fase tersebut ketika Nabi SAW di Madinah. Saat di Mekah Nabi menjumpai ya hampir semuanya musyrikin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun alladziina kafaru, lam yakun, tidaklah gitu ya. Alladziina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Wal musyrikin, dan kalangan musyrikin. Munfakina, terlepas atau terpisah, yakni dari kekafiran mereka. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka al-bayyinah ya, yaitu penjelasan yang nyata. Demikian Allah SWT menyebutkan pada ayat pertama. Jadi lam yakun, tidak akan, mereka orang-orang yang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab minal yahudi wal nasara, dari mereka orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, siapa yang dimaksud? Min sa'iri asnafil umam, musyrik semua dari umat manapun. Jadi ini menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka yang musyrik dari para penyembah berhala maupun yang Yahudi Nasrani, orang-orang yang kafir, tidak beriman dengan benar terhadap Allah dan Rasulnya, mereka itu tidak akan munfakin, lepas dari kekafiran mereka, tidak akan meninggalkan kekafiran mereka. Munfakin artinya melepas atau meninggalkan agama-agama mereka. An kufrihim wa dhalalihim alladzi hum alaih. Jadi yang musyrik beribadah kepada berhala tetap saja beribadah kepada berhala-berhala. Yang ibadah kepada Uzair ya tetap beribadah kepada Uzair. Yang ibadah kepada Nabi Isa ya tetap saja ya. Tidak meninggalkan agama mereka itu. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga ta'tiyahum datang kepada mereka al-bayyinah, penjelasan yang nyata, yang terang. Ya. Sehingga datang kepada mereka penjelasan bukti yang jelas, yang gamblang. Apa di antaranya? Rasulun minallah. Rasul yang datang minallah, dari Allah. Rasul utusan, ya. Utusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yatlu, yang membacakan, suhufan, lembaran-lembaran, mutahhara, yang suci. Nah, ini salah satu dari al-bayyinah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul untuk menjelaskan kepada orang-orang itu. Makanya yang namanya rasul itu datang untuk menyampaikan, ya, untuk menjelaskan. Ya. Mereka diutus minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka itu menamai dirinya, mengaku-ngaku sebagai rasul, bukan. Rasul itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada upaya untuk menjadi rasul, yang ada beda dengan jadi ulama. Itu kan bisa membaca, belajar jadi ulama. Tapi kalau jadi rasul, jadi nabi kan enggak bisa. Itu betul-betul minallah, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yatlu suhufan mutahhara, yang di antara tugas rasul, utusan yang Allah utus itu adalah membaca suhufan. Suhufan itu lembaran-lembaran, ya, maksudnya di sini kitab-kitab yang Allah turunkan itu, ya. Masing-masing rasul Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kitab, seperti yang kita ketahui sebagiannya, ya, Nabi Muhammad dengan kitab Al-Qur'an, Nabi Isa dengan kitab Injil, Nabi Musa dengan Taurat, Nabi Dawud dengan Zabur, nabi lain juga dengan kitab-kitab, walaupun kita tidak tahu namanya, ya, namun masing-masing diberi kitab, ya, masing-masing diberi kitab. Nah, kitab-kitab itu dibacakan kepada mereka, kepada orang-orang yang diutus kepadanya para rasul tersebut. Mutahharah, kitab itu adalah kitab yang suci, ya, kitab yang suci. Maksudnya mutahharatun mahfuzatun an qurbanis syayatin la yamassuha illa al-mutahharun. Kitab-kitab suci tidak bisa dijamah oleh syaitan, ya. Artinya kitab itu turun betul-betul murni, tidak ada campur tangan syaitan di situ. Jangan disangka Allah turunkan nanti setan ikut menyisipkan, enggak bisa. Turunnya kitab kepada para nabi dengan wahyu yang Allah sampaikan kepada nabi itu betul-betul suci, murni. Tidak bisa disisipi oleh syaitan, ya, tidak bisa. Jadi betul-betul terjamin keasliannya, kesuciannya. Ya, suhufun apa namanya? Suhufan mutahharah. Kemudian fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha di dalamnya. Artinya dalam lembaran-lembaran tersebut, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, kepada para rasul, kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah, ya, kitab-kitab yang lurus. Maksudnya di sini isinya ya berita-berita, perintah-perintah, larangan-larangan, syariat, begitu ya. Kitab itu kan isinya itu. Ya, kitab itu kalau secara bahasa kan sama dengan maktub, sesuatu yang tertulis. Jadi kitab itu ya sesuatu yang ada isinya, tertulis, itu maksudnya. Ya, itu asal kata kitab. Jadi kalau lembaran tanpa ada tulisan ya sebetulnya belum kitab itu. Ya, belum kitab, lembaran tanpa tulisan. Jadi yang namanya kitab itu kumpulan tulisan-tulisan. Ya. Makanya di sini fiha kutubun qayyimah, di sana ada kitab-kitab yang lurus. Sudah ada tulisan-tulisan lembaran, pada lembaran itu berupa ajaran-ajaran. Disebutkan dalam tafsir akhbarun shadiqah. Di kitab itu ada yang berupa berita-berita yang jelas benarnya. Misalnya berita tentang surga, neraka, hari kiamat, ya, berita-berita tentang umat terdahulu, berita tentang Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, dan seterusnya. Wa awamir adilah. Dalam kitab itu juga terdapat awamir, perintah-perintah yang tepat, syariat, aturan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Nah, inilah isi kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, disampaikan kepada umat mereka. Nah, sekarang kaitannya dengan kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu ya, rasul yang diutus kepada kita, Nabi Muhammad SAW, membacakan lembaran-lembaran itu, membacakan ayat-ayat Al-Quran yang isinya adalah berita-berita yang benar, kemudian syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Nah, inilah bukti. Inilah salah satu bukti yang menerangkan tentang agama ini, tentang Islam, kebenaran Islam. Di samping ada bukti-bukti lain, ada mukjizat-mukjizat ya yang dibawa para nabi dan para rasul. Namun justru kalau di umat ini, Al-Quran itu mukjizat yang paling nyata. Karena Al-Quran ya bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di umat ini sepanjang masa. Kalau mukjizat-mukjizat yang lain, misalnya kayak dulu Nabi Musa dengan tongkatnya menjadi ular, itu kan yang menyaksikan langsung yang hidup saat itu. Nah, kita dapat beritanya dan kita percaya. Namun kita enggak menyaksikan langsung. Begitu pula mukjizat-mukjizat yang lain. Bahkan sebagian mukjizat Nabi Muhammad juga seperti itu. Ada batu yang memberi salam kepada beliau, ada makanan di tangan yang bertasbih didengar oleh para sahabat. Ada apa? Pangkal pohon kurma yang menangis karena ditinggal Nabi. Ya, ketika pindah ke mimbar. Itu mujizat-mujizat juga Nabi Muhammad dengan mujizat-mujizat tersebut. Tapi itu dirasakan langsung oleh siapa? Ya oleh yang saat itu hidup. Kita dengar ceritanya dengan dalam hadis yang sahih dan kita percaya. Namun kalau Al-Quran, kita sendiri bisa merasakan mukjizatnya, kebenaran kandungan isi Al-Quran. Baik itu berita yang ada di Quran, betul-betul kita juga banyak kita menyaksikan kebenarannya, ya kan? Langsung, maupun syariat, perintah-perintah yang kalau kita pelajari, perintah Allah SWT, perintah yang sangat tepat, ya. Syariat yang betul-betul membawa kebaikan, kebenaran, itu mukjizat. Makanya Al-Quran ini mukjizat terbesar. Hanya saja ada orang yang merasakannya, ada orang yang ya cuek. Kalau gak mau mempelajari ya biasa-biasa saja rasanya, ya, gak merasakan keagungan Al-Quran ini. Tapi kalau kita mempelajari, memperhatikan isinya, ya, kebenaran berita yang terkandung, kebenaran syariat yang diajarkan, nah kita baru merasakan mukjizat tersebut. Benar-benar ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukti kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kembali kepada ayat tadi bahwa ahlul kitab Yahudi, Nasrani, wal musyrikin dan orang-orang musyrik, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang bukti yang nyata. Di antara bukti yang nyata itu adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Dalam hal ini di umat ini Nabi Muhammad membaca lembaran-lembaran Al-Quran yang suci, yang di dalamnya adalah ajaran-ajaran yang lurus. Nah sekarang betul-betul ini sudah datang, ya. Kemudian bagaimana kenyataan yang ada? Apakah Ahlul Kitab akan meninggalkan ajaran mereka yang salah? Musyrikin juga seperti itu, ya. Ya, ternyata di sini terbagi menjadi dua. Ada dari Ahlul Kitab yang kemudian beriman, ya, betul-betul melihat bukti ini tidak bisa dielakkan, dan mereka tunduk dengannya. Beberapa orang Yahudi masuk Islam, di antaranya Abdullah bin Salam, ya. Ini yang kita kenal sebagai salah satu ulamanya mereka, ulamanya Yahudi ketika itu di zaman Nabi. Dia jujur, jujur betul ini memang kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad, dan tunduk sehingga masuk Islam, dan beberapa yang bersama beliau, ya. Kemudian dari orang-orang Nasrani juga ada yang masuk Islam. Ya contohnya bahkan di awal-awal, ya, paman apa sama Warqah bin Nawfal, ya, pamannya Khadijah, itu kan juga ketika dengar Nabi didatangi malaikat Jibril bercerita, itu langsung beriman dia. Itu sebelum orang-orang lain beriman malah. Artinya dia apa? Meyakini ini bakal diutus apa sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, karena yang datang kepadanya itu yang datang kepada Nabi Musa, malaikat Jibril. Dia beriman dengan itu. Walaupun belum apa sampai kepada masa-masa apa menyebarnya Islam, dia sudah meninggal di awal-awal. Nasrani, ya. Kemudian ada beberapa sahabat yang dulunya Nasrani, Adi bin Hatim juga masuk Islam. Najasyi di Ethiopia Nasrani yang masuk Islam. Nah ini setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata tersebut, mereka yakin benar dan mereka tunduk. Dari musyrikin juga banyak, ya, musyrikin yang kemudian masuk Islam, ya, para sahabat Nabi yang pertama-tama kan dulu-dulunya juga musyrikin mayoritas, ya. Mereka dulunya musyrikin, kemudian beriman dengan Nabi Muhammad dengan bukti yang nyata ini dan tunduk masuk Islam, ya. Meninggalkan agama nenek moyang mereka. Namun demikian juga sebaliknya ada yang tidak mau masuk Islam, walaupun sudah mengetahui kebenaran. Dari Yahudi banyak sekali, kalau dari Yahudi yang nggak mau masuk Islam, padahal mereka sudah tahu benar, ya, kebenaran ajaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad itu sudah betul-betul mereka ketahui. Tapi ya karena sombongan, karena gengsi, karena fanatik dengan mereka sendiri yang gak mau mengikuti. Itu banyak sekali, baik dari tokoh mereka maupun rakyat mereka. Dari Nasrani juga banyak yang gak mau masuk Islam, ya. Bahkan mereka juga sebetulnya sudah yakin. Ya contohnya Herakl, ya, Herakl, Heraklius. Itu kan ketika dialog dengan Abu Sufyan, dia tahu benar ini betul-betul Nabi yang dimaksud akan datang di akhir zaman. Dia tahu betul. Ya, tahu betul. Bahkan dia sempat menyatakan apa? Ya pura-pura mungkin, ya, wallahu a'lam. Jadi menyatakan keimanannya itu, ya, di depan masyarakat, ya, artinya orang-orang kerajaan, ya, tapi langsung diprotes dan langsung berubah. Entah dia pura-pura atau betulan kemudian ini nggak jadi, Allah. Tapi sempat kata-kata menunjukkan keimanannya itu terucap, ya. Karena dia bahkan berkata, saya kalau dekat dengannya saya akan cuci sandalnya itu, akan berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini raja, ya, raja, dan dia berilmu, tahu betul, dan sempat terucap kata-kata seperti itu. Tapi yang nggak jadi masuk Islam, ya, itu dari Nasrani, ya, begitu. Dari musyrikin yang gak masuk Islam yang juga banyak. Jadi datang petunjuk ini sehingga ada yang iman, ada yang tidak iman. Disebutkan pada ayat berikutnya di sini, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Dan tidaklah tafarraqa, terpisah-pisah, terpecah-pecah. Alladzina utul kitab, alladzina orang-orang yang utul kitab, diberi kitab, yakni ahli kitab. Illa kecuali min ba'di, setelah ja'athum, datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata itu. Ya. Nah di sini. Jadi bukti yang nyata ini akhirnya jadi terpecah-pecah tadi. Yang semestinya, ya, semestinya datang bukti yang nyata ini jelas mestinya ikut semua, kan gitu, sehingga tetap jadi satu umat yang beriman semua, mestinya begitu. Ya, mestinya begitu. Tapi tadi seperti yang saya sudah sebutkan, ada yang tidak mau beriman karena berbagai alasan yang disebutkan itu, ya, ada yang karena gengsi. Orang-orang musyrikin pun beberapa mereka itu sudah yakin, bahkan Abu Jahal itu juga yakin kebenaran Nabi Muhammad. Abu Jahal yang jelas kafirnya itu sebetulnya yakin Nabi Muhammad benar, cuma dia karena persaingan kabilah tidak mau beriman. Yahudi juga sama, semuanya kan persaingan kabilah, bukan persaingan. Mereka merasa lebih tinggi, masa harus mengikuti orang Arab yang mereka pandang lebih rendah. Nah, ini diantara unsur-unsur penyebab, ya, yang akhirnya mereka nggak mau beriman. Sehingga datang kebenaran itu bukan tetap jadi satu menjadi orang-orang yang beriman semua, tapi tafarraq menjadi berpecah. Ada yang beriman, ada yang tidak. Ya. Tidaklah mereka berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa kecuali wa ma wali wa, dan ma tidaklah umiru mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullah, agar mereka itu ibadah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin, mukhlisin dengan mengikhlaskan, lahu untuknya ad-din agama ini, mukhlisina lahuddin hunafa'a dengan apa, lurus. Ya, ya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa, dengan lurus artinya menjauh dari yang menyimpang-menyimpang. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat. Wa yutuz zakah, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, Bapak sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini bahwa mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk ibadah kepada Allah. Ya. Jadi bukti-bukti datang kepada mereka, mukjizat maupun kitab-kitab yang Allah turunkan, intinya itu memerintahkan kepada mereka untuk ibadah hanya kepada Allah. Ya. Tapi tadi sebagiannya enggan meninggalkan keyakinan yang selama ini mereka sudah yakini, sehingga yang menolak dari kalangan Yahudi ya tetap saja ibadah kepada Allah dan ibadah kepada Uzair. Mereka yang menolak dari Nasrani ya tetap ibadah kepada Allah dan ibadah kepada Isa, Nabi Isa. Mereka dari musyrikin yang menolak ya ibadah kepada Allah juga, tapi ibadah juga kepada berhala-berhala. Ya, padahal di sini wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan kepadanya agama ini. Mengikhlaskan itu artinya murni hanya kepada Allah. Qasidina bi jami'i ibadatihim adh-dhahir wal batinah wajhallah wa talab az-zulfa ladai, yakni betul-betul bertujuan dengan segala ibadahnya yang nyata atau ibadah yang tersembunyi, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kepadanya saja. Ya. Itu mereka diciptakan memang untuk itu, seperti dalam ayat ya kan, kita semua Allah katakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ya, itu tujuannya. Namun banyak yang melenceng dari tujuan. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda bahwa Allah berfirman ya, hadis qudsi, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum." Pada dasarnya aku ciptakan hamba-hambaku itu semuanya lurus. Asal usulnya itu fitrahnya begitu. Kepada Allah semua, belum kenal yang orang-orang musyrikin Makkah yang belum kenal Lata dan Uzza kan saat Allah ciptakan itu. Yang Yahudi ya belum kenal sembahan lain, Uzair dan lain. Yang Nasrani juga begitu. Pada asalnya hanya Allah. Ini khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum fajtalakum syayatin an dinihi. Tapi setan datang, ya. Setan datang mulai menggeser dari agama mereka, dari fitrahnya ini, aslinya ini digeser. Faharramat 'alaihim ma ahlaltu lahum, mulai mengharam-haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ya, mulai menggeser syariat. Jadi itu prosesnya globalnya begitu. Asalnya fitrahnya benar. Semuanya manusia asalnya begitu, tapi ya setan kan sudah berikrar mau menyesatkan. Nah, itulah datang kepada manusia mulai menggeser-menggeser keyakinan. Ya. Nah, ini jadi seperti yang disebut firmankan juga di ayat ini bahwa perintah Allah pada dasarnya agar manusia ibadahnya kepada Allah dengan lurus, kemudian yuqimus shalah agar mereka menegakkan salat, ya. Menegakkan salat. Jadi di umat-umat dulu sebetulnya juga ada salat, hanya berbeda tata caranya, ya. Umat-umat dulu juga ada salat. Kita ada salat, umat-umat dulu juga ada salat. Berbeda jumlahnya, berbeda tata caranya. Wa yu'tuz zakah, dan agar juga mereka menunaikan zakat. Ya. Mereka juga menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan itu adalah agama yang lurus. Itu. Itu agama yang lurus. Berarti selain itu agama yang bengkok. Agama yang lurus ya itulah yang menyampaikan kepada Allah tujuan akhir kita. Ya. Itu yang menyampaikan kepada Allah, agama yang lurus ini, ibadahnya kepada Allah, salat, zakat. Adapun selain itu berarti agama yang menyimpang. Nah, ini juga yang ditegaskan dalam ayat-ayat lain, ya kan? Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Dan dia di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang alladzina kafaru, kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, orang-orang musyrik juga. Fi nari jahannam, mereka itu di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Nah, ini sudah akhirnya divonis, ya kan, karena mereka enggak beriman. Sudah datang kepada mereka rasul, sudah dibacakan kepada mereka bukti-bukti nyata. Sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwa mereka yang tetap kafir, yang tidak mau beriman dan tunduk kepada kebenaran, kepada bukti yang nyata itu, baik mereka yang dari ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, musyrikin, maka mereka finali jahannam, mereka akan berada di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kekal di dalamnya karena ya kafir tadi. Jadi kalau orang yang kafir ya kekal di neraka. Ya. Ini yang kekal ya, kafir. Kalau ada orang muslim masuk neraka, itu gak akan kekal. Suatu saat akan keluar. Tapi kalau alladzina kafaru, mereka yang kafir, sudah. Na'udzubillah. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Ula'ikahum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Ya. Kenapa menjadi syarrul bariyah? Makhluk yang paling buruk, kenapa? Li'annahum 'araful haqqo wa tarakuhu. karena mereka itu sudah tahu yang benar lalu meninggalkannya. Ya. Wa khasirud dunya wal akhirah, dan mereka menjadi rugi dunia dan akhirat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. A'udzubillah min dzalik. Jadi di dunia mungkin punya pangkat, punya harta, punya kedudukan. Di dunia mungkin diidolakan oleh orang-orang, banyak pengikut, ya, banyak anggotanya dan lain-lain. Dianggap misalnya Fir'aun, ya, Fir'aun seperti apa sudah zaman dulu. Tapi tetap syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, dan nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, nggak ada apa-apanya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya ya manusia itu mestinya menyadari. Jangan sombong dengan kemampuannya, dengan pengikutnya, dengan harta bendanya, dengan kedudukannya. Tidak ada nilainya, semuanya diberi Allah, dan tidak ada kekuatannya sama sekali. Nah, kalau sudah seperti ini, syarrul bariyah, kemudian di neraka selama-lamanya mau apa? Mau pergi dari situ, coba saja. Tidak akan bisa kan? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, ulaika, mereka itu, hum, mereka khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Semoga kita termasuk mereka, ya. Nah, ini bagi yang beriman. Nah, tadi kita sebutkan kan mereka tafarraqu, berpecah. Pecah menjadi yang beriman dan kafir. Nah, ini akibat mereka kafir menjadi syarrul bariyah, akibat mereka iman menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Ya. Innalladzina amanu, mereka yang beriman dan beramal saleh. Jadi ketika datang Rasul membawa bukti-bukti nyata, beriman, kemudian tunduk kepadanya, beramal soleh. Setelah iman, tunduk, beramal soleh, maka mereka menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Ya. Kenapa sebaik-baik makhluk? Li'annahum abadullaha wa'arafuh, karena mereka ibadahnya kepada Allah sesuai tujuan hidup mereka, diciptakannya mereka. Wa'arafuhu, mereka mengenal Allah setelah mereka dengar ajaran-ajaran, mereka imani, kenal Allah Subhanahu wa taala. Fafazu bi na'imi dunya wal akhirah, dan mereka akhirnya mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Nah, bagi mereka yang khairul bariyah, Allah katakan jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum maradu an dhalika liman khasyya rabba. Jazauhum, balasan bagi mereka, inda rabbihim, inda di sisi rabbihim, rabb mereka, jannatu adnin, surga-surga yang surga-surga adn, tajri, mengalir, minta tiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridha terhadapnya, dhalika liman khasyia rabbah, dhalika hal tersebut, liman khasyia rabbah, bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Nah, ini balasan yang Allah siapkan untuk mereka yang khairul bariyah itu, surga di sisi Allah Azza wa Jal, jannat, surga-surga di sini artinya ya bertingkat-tingkat, ya kan, ya surga-surga sudah. Cuma di sini bukan macam-macam, artinya banyak surganya, maksudnya di sini ya tingkatannya berbeda-beda, ya, sesuai dengan amal mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jannat, surga-surga. Ya. Aden, jannah surga Aden. Aden itu artinya apa? Aden itu yang tetap langgeng. Ya. Aden itu maksudnya secara makna artinya tetap langgeng. Tidak kemudian pergi darinya, pindah keluar surga, enggak, sudah Aden. Mengalir dari bawahnya sungai-sungai, sungai yang macam-macam ya. Ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai madu. Ada sungai khamr tapi enggak merusak kayak khamr di dunia. Bahkan bermanfaat. Khalidina fiha abada, kekal mereka itu di sana selama-lamanya. Sehingga sudah kehidupan abadi penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. La yabghuna anha hiwala. Dalam ayat disebutkan mereka yang sudah masuk surga enggak akan kepikiran apa? Pengin pindah. Ya, kita di dunia aja kalau senang juga rasanya enggak pengin mati ya. Di dunia ini. Di dunia ini kalau senang ya dapat kenikmatan terus rasanya enggak pengin mati. Ya. Nah, kalau di surga lebih-lebih lagi semuanya seperti apa? Ya enggak akan dia guna anha syawala, enggak akan pengin pindah kali. Ya. Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Nah, kalau Allah sudah ridha enggak akan murka lagi. Jadi sudah semuanya yang diinginkan oleh hamba-hambanya ya Allah berikan, ya. Dari kebaikan-kebaikan, kenikmatan Allah berikan. Bahkan lebih daripada yang dimaukan oleh hamba-hamba tersebut. Dzalika liman khasyya rabbah. Dzalika artinya balasan itu ya diberikan kepada siapa? Bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Nah, ini catatan terakhir ini yang kadang lupa dari apa? Lupa dari ingatan kita. Itu bagi orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu apa? Ada konsekuensinya, ya kan? Bukan takut kepada Allah, ya saya takut kepada Allah, takut diazab. Nah, terus kamu gimana? Ya, tapi saya suruh masih banyak maksiat juga. Wah, itu, wah. Takut apa kalau kayak gitu itu? Takut-takutan ya. Mati. Hah? Istrinya mati. Ya. Jadi yang jelas di sini pada akhir surat ini ada catatan penting ya. Ada catatan penting yaitu dzalika liman khasyya rabbah. Itu bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang takut kepada Allah itu ahjama an ma'asihi, dia akan apa? Menahan diri jangan sampai berbuat maksiat. Ya. Wa qama biwajibatihi, dan dia akan melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, itu buah daripada rasa takut. Jadi takut yang betul-betul takut itu akan membuahkan dua hal itu. Menahan dari maksiat dan berbuat taat itu. Tapi kalau mengatakan takut kepada Allah, maksiatnya terus jalan, berarti ini takutnya belum benar-benar. Mengatakan takut kepada Allah tapi enggak taat, berarti juga takutnya enggak benar-benar. Jadi tingkatan takutnya masih entah seberapa persen. Karena itu ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang takut kepadanya betul-betul, sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang. Allahumma a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan surat Al-Baqarah.